تعالى وإذا أردت الفائلة فأعلم أن له أحكام. Kalau engkau telah mengenal fa'il, kan kita masya Allah, alhamdulillah, banyak panjang belum jelaskan fa'il pengertiannya dan iya apa yang terkait dengan. Kemarin kata beliau, kalau kamu telah mengetahui fa'il, fa'lam maka ketahuilah, ketahuilah anna lahu ahkam, bahwasanya dia memiliki hukum-hukum yang harus diperhatikan. Ahaduhuma, ahaduha salah satunya allai ta'akhkhar amiluhu an, amilnya tidak boleh diakhirkan darinya, amilnya tidak boleh diakhirkan. Tahu enggak? Tahu amil? Amil ini amil takdir umum untuk penyakit. Karena kalau kita bilang fi'il, nanti gimana kalau amilnya isim? Karena ada isim beramal-amalan fi'il. Kalau di buku dasar cocok, bisa buku dasar kita bilang fi'ilnya tidak boleh diakhirkan kalau di dasar. Tapi setelah kita tahu bahwa ada isim beramal-amalan fi'il, kita takbir dengan apa? Amin. Yang beramal pada fa'il, yang beramal pada fa'il. Iya. Jadi kata beliau Allah ta'akhur amilu an, tidak boleh amilnya diakhirkan darinya, itu fi'il atau isim beramal-amalan fi'il. Fala yajuzu binah, tidak boleh pada contoh koma akuwak antakul akuwak koma, tidak boleh. Dalam artian antum jadikan akuwak adalah apa? Fa'il. Faham? Tidak boleh. Waqad tadammana dhalikal haddu alladhi dhakarnah, telah terkandung hal itu, maksudnya syarat ini, hukum ini, telah terkandung hal itu al-had, atau untuk terjemahkan al-had, pengertian telah mengandung hal itu, maksudnya telah mengandung hukum yang pertama ini, bahwa amilnya tidak boleh diakhirkan. Al-haddul ladzi dzakarna, yaitu pengertian yang kami sebutkan. Coba kita lihat kembali pengertiannya. Dia bilang apa di pengertian? Dia adalah apa? Ismun sari au muawwal bi usnida ilaihi fi'lun au muawwal bi muqaddamun alaihi bil asal. Paham? Kan tidak boleh diakhirkan, berarti dia apa? Muqaddam. Jelas ini? Terkandung di dalam, di dalam al-had. Had artinya ta'rif. Dalam ta'rif yang kami telah sebutkan, innama yuqal, tiada lain dikatakan, baru cocok, akwa ka koma, akwa ka koma. Boleh ini? Hah? Boleh. Mana fa'ilnya? Hah? Alif itnain, bukan lagi akwa. Jelas ini? Bukan lagi akwa. Fayakunu akwa ka mubtada'an, maka akwa adalah mubtada' wa ma ba'dahu fi'ilun wa fa'il, apa yang setelahnya adalah fi'il dan fa'il. Wal jumlatu khobar, artinya sekarang jumlahnya, jumlah ismi, khobarnya adalah jumlah ismi fi'ili, fi'iliya. Jelas ini ya? Masya Allah. Asani, hukum kedua, alla yalhaku amilahu alamatu tatmiyatin wala jam'in, tidak ikut pada amilnya tanda mutanna dan tanda jamak. Tidak ikut pada amilnya tanda mutanna dan tanda jamak. Pada amilnya tidak ikut tanda mutanna, tidak pula tanda jamak. Kalau ikut, tidak boleh dikatakan koma akhwak, yaitu antum irob akhwak fa'il. Tahu kan? Kalau antum irob yang lain, ya boleh. Antum irob sebagai apa? Badal atau mutada mu'akhor. Paham kan? Tapi kalau antum irob fa'il, tidak boleh. Wala tidak boleh kumu ikhwatuk, wala tidak boleh kumna niswatuk, bal yuqal, bahkan dikatakan fil jami, pada seluruhnya koma fil ifrod, dengan dalam bentuk mufrod. Mufrod artinya tidak ada tanda musanna, tidak ada tanda, tidak ada tanda jamak. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan koma akuk, wahada huwal akthar, ini adalah yang ya banyak. Ini yang banyak. Iya, kebanyakannya. Wa minal arabi man yulhiku hadil alamati. Di antara orang Arab ada yang mengikutkan alamat ini. Bil amil, terhadap amil. Di antara orang Arab. Fi'ilan kana, apakah dia fi'il? Kaqouli alaih salatu wassalam, yata'aqabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahari. Lihat, yata'aqabun, sudah ada di mata. Ausman, atau dia adalah apa? Isim. Kaqoulihi alaih salatu wassalam, awa mukrijiyahum. Ini sudah kita gambarkan di mana? Di mata, bagaimana ceritanya sampai jadi seperti itu. Qala dhalika lamma qala lahu Waraqah ibn Naufal. Beliau ucapkan hal itu tatkala Waraqah ibn Naufal berkata, wadittu an akuna ma'ak id yukhrijuka qaumuk. Saya sangat berharap bersamamu, maksudnya hidup saat kamu, saat kaummu mengeluarkan. Karena Waraqah ini ada termasuk ahli kitab yang didatangi oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijah ketika beliau pertama sekali mendapatkan atau turun wahyu kepadanya. Kisahnya ma'ruf. Ya, ketika pertama sekali turun wahyu yaitu surah Iqra, beliau diutus jadi nabi, beliau pulang ke rumahnya suruh selimut. Paham kan? Akhirnya istri beliau membawa ke seorang yang bernama Waraqah bin Naufal, orang ahli kitab. Maka ini ahli kitab tahu bahwa ini nabi. Ini nabi. Dia langsung katakan, saya berharap hidup ya ada bersamamu tatkala kaummu mengeluarkan. Karena setiap orang menjadi nabi pasti akan diusir menjadi dari oleh kaumnya. Ya, oleh kaumnya. Wal aslu, asalnya kita bukan itu, itu dalam sejarah. Wal aslu awamu kuriju ya hum. Ini asalnya. Awamu kuriju ya hum. Asalnya ada nunnya juga, tapi kan dia mudhaf, hilang apa? Nunnya. Ya, fakulibatil waw ya'an. Maka waw diubah menjadi ya. Ya, kenapa diubah menjadi ya? Karena ketemu waw, kalau ketemu ya sama waw dalam satu kalimat, pasti waw diubah menjadi ya. Waw digibatil ya'u fil ya. Kemudian diidogong ya ke ya. Diidogong. Jadi, wal aktharu ayyukol. Paling banyaknya dikatakan ya kurang satu cerita ya. Iya kan? Yaitu di kasro sebelum iya. Di kasro sebelum iya. Karena supaya cocok dengan apa? Iya. Jelas ini. Wal aktsar ayyukum yata'aqabu fikum malaikatun aw mukhrijihum. Dan tasdiyannya. Kalau dan tasdiy kan berarti dari kata mukhrijun. Paham? Diidopakan pada yang mutakalim jadinya mukhriji, sama dengan kitabun kitabi. Paham? Jadi mukhrijun itu apa pada ya? Mukhriji. Kontasdid berarti digabungkan dengan waw tadi. Apa tasdid ini? Asalnya awa mukhriji hum bitakfif ilya. Makanya boleh ingatkan dengan diringankan ya-nya tanpa di tasdid. Paham ini Ahmad? Tahu tanpa tasdid? Karena kalau tasdid berarti ada cerita. Ada cerita. Ini hukum. Tapi yang jelas kita sudah katakan bahwa ini sebagian orang Arab. Itu pun bisa kita irob dengan irob yang fasih. Amin? Irob yang fasih. Kita sudah katakan kemarin, irobnya bisa berapa? Tiga. Bisa antum irob apa? Pertama? Fa'il di atas lugo ini. Iya? Bisa diirob apa kedua? Badal dari waw jama'ah. Ya, irob ketiga, ya, mubtada muakhor. Dan tentunya diarahkan kedua itu, karena Nabi tidak berucap dengan bahasa yang tidak fasih. Paham ya? Bahasa yang tidak fasih. Wasalisnya ketiga, annahu idza kana muannatan lahiqa amilahu ta'u ta'mid as-sakinah. In kana fi'lan madiyan, awil mutaharikatu in kana wasfan, masya Allah. Hukum ketiga, bahwasanya dia kalau dia mu'annas, maka ikut pada amilnya ta'anis sakinah. Kalau dia mu'annas fa'ilnya, maka ikut pada amilnya ta'anis sakinah. Kalau fi'il madi, ta'anis sakinah, ta'anis yang disukun, kalau fi'il madi. Awil mutaharika atau berharokat, ingkana wasfa. Atau ta' yang berharokat, kalau dia was isim fa'il, isim maf'ul. Tapi tidak ada isim maf'ul ya, hanya isim fa'il saja. Karena isim maf'ul butuh naibul fa'il. Misalnya, jadi kalau fa'ilnya mu'annas seperti kemarin itu, mukhtalifatun, mukhtalifun alwanu, ini mudakkar. Tapi kalau mu'annas nanti, dibaca apa? Mukhtalifatun, pasti ada tanda tak yang berharokat. Tak yang berharokat, paham amat? Kemudian kata beliau rahimallahu taala fatakul qomat hindun wa zaidun qaimatun ummuhu. Perhatikan qaimatun ummuhu. Ummuhu sebagai apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Qaimatun. Fi'il itu. Bukan. Dia adalah sifat yang beramal-amalan fi'il. Perhatikan ada tak berharokat. Ada tak yang berharokat. Summa taratan yakunu ilhaqu ta'izan, kemudian kadang ikut itu jaiz, boleh, artinya tidak wajib, tak ada. Wa taratan yakunu wajiba, kadang tak itu apa? Wajib. Kadang tak wajib. Fal jaizu fi arba'i masail, masyaallah. Yang boleh itu pada 4 masalah. Boleh tak ikut pada 4 masalah. Boleh tak itu ikut pada 4 masalah. Ihdaha salah satunya ayyakuna almu'annatu isman dhahiran majaziyat ta'nin. Ayyakuna almu'annatu isman dhahiran majaziyat ta'nin. Mu'annasnya adalah isim dhahir tapi majazi ta'nin. Maksudnya mu'annas majazi. Isim dhahir tapi mu'annas majazi. Ini boleh. Wa na'ni bihi, yang kami maksudkan dengannya, maksudnya dengan mu'annas majazi, malahu fa mala farjalahu. Mu'annas majazi apa yang tidak punya kelamin. Tidak punya kelamin. Paham ini? Aman? Takul antum katakan tolahati syamsu. Lihat, asyamsu mu'annas. Mu'annas apa Ahmad? Kenapa dibilang majazi? Tidak ada kelaminnya. Iya? Wa tola'a asyamsu. Lihat, boleh. Boleh tola'at. Boleh apa? Tola'a. Paham ini? Jelas ini, Ahmad? Mana Rehan? Paham, Rehan? Paham? Betul? Iya. Ini, kata beliau rahmatullah ta'ala sebagai contoh yang mu'annas majazi. Wal awal arjah. Masya Allah, kan boleh pakai tak, boleh tidak. Mana yang lebih roji? Yang pertama. Mana apa yang pertama? Pakai tak. Paham kan? Iya, pakai tak. Qala Allah Ta'ala, qad ja'atkum maw'idhatun. Fi ayatin ukhra, faqad ja'akum bayyinatun. Lihat, satu pakai, satu tidak. Paham kan? Ini karena kenapa ini? Karena fa'ilnya isim dhahir, mu'annas, majazi. Wasaniya tempat kedua ayakunal mu'annatus man dohiron hakikiyat ta'nin wahuwa mufasilun minal amini bigoiri illa. Masya Allah, tempat kedua mu'annasnya isim dohir hakiki ta'nin, maksudnya mu'annas hakiki punya farj tapi mufasilun minal amini, terpisah dari amilnya. Cuma belum bilang il bigoiri illa. Pemisahnya bukan illa. Pemisahnya harus selain illa. Karena illa punya hukum khusus. Pemisahnya harus selain apa? Selain illa. Bukan illa yang memisahkannya. Misalnya yang pisahkan oleh illa, misalkan untuk katakan maja'a illa hindun. Pak, paham gak? Ini dipisahkan oleh siapa ini? Illa. Ah, ini kata beliau pertama ini tabuk. Dia dipisahkan tapi yang memisahkannya bukan illa. Bang Ahmad. Yang memisahkannya bukan illa. Dalika kaqulika, demikian itu seperti ucapan antum hadaratil qadiyam ra'atun. Lihat, mana fa'ilnya? Imra'atun. Mu'annas apa ini Rehan? Apa? Haki. Wa yajuzu, dan boleh hadarul qatiya imra'atun. Paham ya? Wal awal arjah. Tapi yang pertama lebih rajih. Mana itu? Diapain? Dikasih satanis. Masalahnya kenapa liberosi? Ini bahaya. Kalau orang tidak tahu ini, ketika kita bilang hadarul qadi imro'ah, bisa saja antum bilang hadarul qadiyu imro'atan. Bisa saja al-qadi jadi pahit. Samar. Betul enggak? Kan al-qadi bisa jadi pahit. Kan dia mudakar. Dia apa-apa? Mudakar. Jelas ini. Maka pakai kata itu lebih roji untuk menghilangkan kesamaran. Untuk menghilangkan apa? Kesamaran. Paham Imron? Kadabala ramallahu ta'ala wa salitatu. Ketiga. Ayakun al-amilu ni'ma wa bi'sa. Amilnya adalah merupakan nikmat dan bi'sa. Ini boleh juga. Boleh. Nah, walaupun bersambung. Walaupun apa? Jatuh langsung setelahnya. Yang penting kalau nikmat dan bi'sa, boleh kasih, boleh juga apa? Tidak. Contoh, nah, nikmatil mar'atu hindun. Wa ni'mal mar'atu hindun. Ya, boleh. Iya. Arabia belum tak katakan. Yang roji, karena sama saja. Antum mau kasih atau tidak, sama saja. Yang penting fiilnya apa? Nikmat dan bisa. Arabia tempat keempat, dan ini tempat terakhir. Ayakun al-fa'ilu jam'an. Fa'ilnya adalah jama'. Tapi ingat, jama' di sini maksudnya jama' taksir. Paham? Karena kalau jama' mendekat salim, jama'ana salim ikut hukum mufradnya. Paham? Jadi jama' maksudnya jama' apa? Jama' taksir. Jelas ini? Jelas ya? Lihat, nah ja'at zuyudu, wa ja'atiz zuyudu, wa ja'atil hunudu, wa ja'al hunudu. Masya Allah. Kenapa contohkan dua? Artinya, mau, bukan ada yang pakai ta. Perhatikan zuyud sama hunud. Mau mudakar atau mu'annas, kalau di jamak-jamak taksir, sama-sama hukumnya. Paham? Tidak perlu lagi antum lihat mu'annas majazi, mu'annas hakiki. Paham? Tidak. Dia tidak dilihat ke mu'rotnya. Tapi lihat kalau dia bentuknya jamak taksir, hukumnya langsung. Hukumnya langsung. Langsung apa? Langsung apa? Hukumnya seperti mu'annas majazi. Tahu? Hukumnya seperti mu'annas majazi. Apa artinya mu'annas majazi? Boleh pakai ta? Boleh ti? Tidak. Paham hukumnya? Kalau jama' taksir. Masya Allah. Faman annata fa'ala ma'nal jama'ah. Ini alasan. Maka siapa yang mu'annas gantiinnya, maka maknanya jama'ah. Ketika antum katakan, ja'a az-zuyudu ay ja'a jama'atun. Datang sekelompok yang bernama Zaid. Paham kan? Ditakdirkan apa? Jama'ah. Wa man dakkaro fa'ala ma'nal jam'i. Siapa yang mudakarkan dia, maksudnya tidak pakai tanda apa? Dia tidak pakai kan tanda taknis, maka di atas makna jam'un. Maksudnya, ja'a jam'un minaz zuyudi. Paham? Datang sekelompok dari Zaid. Jadi lafadznya ini lafadznya. Jelas ini? Lafadznya. Paham itu? Dilihat dari apa? Apa makna zuyud? Apa makna hunud? Kalau antum takdirkan makna jama'ah, mu'annas. Tapi kalau antum takdirkan makna jam'un, mudzakkar. Paham? Tergantung dalam niat antum apa? Dalam niat antum apa? Jelas ya? Ini masya Allah. Ini alasannya. Fayuwaistatna min dalika jam'at tashih. Dikecualikan dari hal itu dua jama' tashih. Dikecualikan dari hal itu dua jama' tashih. Siapa dua jama' tashih? Mu'annas salim dan mudzakkar salim. Fa innahu yuhkam lahuma bihukmi mufradaihima. Sesungguhnya dihukumi keduanya hukum mufrad keduanya. Fatakul, maka antum katakan ja'at al-hindatu bita lagoy. Ya kan? Karena hindat mu'annas apa? Mu'annas apa? Hakiki di mufradnya. Betul enggak? Mu'annas hakiki di mufradnya. Maka di sini dengan tak, tak boleh yang lain. Kama taf'alu fi sebagaimana antum lakukan pada ja'at hindu. Paham? Wa qama az-zaiduna. bitar kita lagoib. Tidak boleh yang lain, tidak lain. Kenapa? Kama taf'alu fi sebagaimana antum katakan pada koma zaidun. Paham? Jadi jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ikut hukum mufrad. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala wal wajib fi ma ada dzalik. Masya Allah. Dan yang wajib selain itu. Iya kan? Kan empat tempat hukumnya apa? Boleh. Yang wajib selain empat itu. Seharusnya kalau beliau sudah katakan ini cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi beliau katakan wahuma wahuwa mas'alatan. Dan dia ada pada dua masalah. Berarti cuma ada berapa masalah seluruhnya? Enam. Empat boleh, dua wajib. Jelas ini? Jelas ini? Ini beliau kasih. Idahuma salah satunya. Al-mu'annatul hakiki ta'nitil ladhi laisa mafsulan wala waki'an ba'da ni'ma au bi'sa. Masya Allah. Mu'annas hakiki ta'nit. Mu'annas hakiki ta'nit. Yang tidak dipisahkan, tidak pula terletak setelah ni'ma dan bi'sa. Artinya, karena ni'ma dan bi'sa walaupun tidak terpisahkan, tetap boleh. Nah, contoh. Iqalat imro'atu imrona. Mana dia? Qalat wajib ini. Kenapa? Karena imro'ah mu'annas hakiki bukan pula fa'ilnya siapa? Ni'ma dan bisa terus tidak terpisahkan dari amilnya. Jelas ini? Wajib. Asani yang kedua, ayyakuna domiron mutasilan. Masya Allah. Kalau fa'ilnya berupa domir, mutasil. Walaupun mu'annas majazi. Walaupun kembali ke mu'annas majazi. Tapi kalau berupa domir mutasil, wajib dikasih tanda mu'annas. Contoh, asyamsu tola'at. Ini syamsu apa? Mu'annas hakiki atau majazi? Hah? Majazi. Paham gak ini? Kenapa dikasih tola'at? Wajib atau boleh? Wajib. Kenapa? Karena fa'ilnya sekarang berupa apa? Domir. Domirnya apa ini? Mutasil atau mufasil? Ya? Mutasil. Mana domirnya? Mana Ruslan? Mana domirnya Ruslan? Hah? Ulang-ulang. Tatanis. Faedah dari Jawa? Hah? Nggak akan pernah sampai hari kiamat tatanis menjadi fa'il. Sampai hari kiamat, kita mati, dia tidak akan jadi fa'il. Jangan pernah katakan tatanis menjadi fa'il. Mana fa'il kalau begitu? Hah? Selan. Fa'il. Ini sebabnya barik-barik tadi. Rehan. Apa dia bilang? Apa? Domir mustatir. Domir mustatir. Min kismi mutasil atau mufasil? Domir mutasil. Iya? Atau mufasil yang mustatir. Hah? Kalau antum ditanya. Domir mustatir. Masuk di mutasil atau mufasil? Hah? Mutasil. Kan dia ada dalam lafaz. Faham Ruslan? Saudaraku? Kata beliau rahmallahu ta'ala, itu. Fahamin rahmat? Jangan sampai. Faham? Faham ji? Iya. Wa kana zahir ayyajuz pinah. Dan adalah zahir yang nampaknya boleh pada contoh makoma ilahindun al-wajahan. Nampaknya. Faham? Kana zahir adalah yang nampaknya. Sudah titik tadi ya, selesai. Jangan dihubungkan lagi. Ini masalah lain ini. Wa kana dhahir dan adalah yang nampaknya ayya juzu pinah boleh pada contoh ma koma illa hindun alwajhan. Dhahirnya kan nampak, bisa dua. Kenapa dhahirnya bisa dua? Karena terpisah. Kan begitu? Nampaknya. Wa yatarajjahu ta'nits dan lebih roji dimu'anaskan. Iya kan? Kan tadi kan kalau dipisah boleh dua tapi lebih roji mu'anaskan. Mana? Itu dohir. Kama fi qaulika sebagaimana antum ucapkan pada ucapan antum hadarul qadiyam ru'atun. hadarul qadiyam ra'atun. Paham ya? Walakinnahum aujabu bihi tarkut ta'fin nasab. Masya Allah. Akan tetapi mereka mewajibkan ditinggalkan tak pada nasab. Pada Indonesia. Paham? Jadi gini. Makoma illa Hindu. Mereka wajibkan. Ada tanya. Tidak boleh untuk bilang. Makomat illa Hindu. Paham kan? Jelas ini. Mereka apa? Wajibkan. Kenapa bisa? Itu pertanyaan. Kenapa bisa wajib ditinggalkan taknya? Li anna ma ba'da illa laisal fa'ila fil haqiqati. Karena apa setelah illa itu bukan fa'il. Pada hakikatnya. Innama huwa badalun min fa'ilin muqaddari. Ini ingat, ini alasan paling tepat. Ini Masya Allah. Tiada lain, dia adalah badal dari fa'il yang ditakdirkan. Qobla illa, sebelum illa. Wadhalikal muqaddar huwal mustatna minhu. Yang ditakdirkan itu, itulah mustatna minhu. Iya kan? Kan namanya susunan al-istitna itu ada mustatna, mustatna minhu, dan ada alat. Nah, keluar dari ini. Kalau antum tak lihat, pasti ada disembunyikan. Paham? Kita bilang ini nakis. Kurang. Kurang mustatnanya, maksudnya kurang dalam lafaz. Kurang dalam lafaz. Tapi dalam takdir, ada. Tapi ini disingkap di sini. Di mutamimah dia kasih tahu begitu, bingung. Cukup di sana kita katakan, apa yang sebelum illa, beramal sampai setelah illa. Padahal dia tidak beramal setelah illa. Itu cuma badal. Semua setelah illa itu badal. Dipahami? Dia beramal sebelum illa. Tapi karena kita lihat lafaznya, seakan-akan beramal sampai ke setelah illa. Betul kan? Itu di awal. Ternyata di sini baru diterangkan. Itu sebenarnya setelah illa itu badal. Makanya i'rabnya itu tergantung sebelum illa. Sebelum illa ropa, butuh ropa, ropa. Butuh nasab, nasab. Butuh jad? Jad. Paham itu? Tapi sulit kita ungkapkan ini di pemula. Paham ini? Nanti sulit dia pahami. Sulit dia pahami. Cukup kita katakan seperti biasa. Wadhalikal muqaddar huwal mustatna minhu. Wahuwa mudhakkar. Dan dia mudhakkar yang disebutkan. Falidhalika dhukkiro wa takdir. Oleh karena itu dimudhakkarkan. Paham alasannya? Wa takdir takdirnya. Ma koma ahadun illa hindun. Sama begitu maknanya. Ma koma ahadun illa hindun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali hindun. Paham maknanya? Sama. Ma ro'aitu illa hindun. Asalnya. Ma ro'aitu illa hindun. Antum bilang apa? Ma ro'aitu ahadan illa hindan. Sebagai apa hindan? Badal. Ma marortu illa bihindin. Asalnya? Ma marortu bi ahadin illa hindin. Itu asalnya. Kenapa huruf jarnya masuk ke hindin? Karena setelah hilang mubadal, huruf jar kan berdiri sendiri. Dan tak bisa masuk pada illa. Kenapa tak bisa masuk? Karena huruf akhirnya masuk ke mana? Kesetiaan. Paham ini? Jangan sampai nanti bingung lagi. Jelas Ahmad? Bisa diterangkan ini nanti? Jelas ini? Itu cerita namanya. Itu ceritanya. Jelas? Jadi, kalau untuk melihat sekarang berarti, irobnya semua sebenarnya adalah apa? Badal. Kalau di awal kita bilang, ba'in, makulung bi, majrur bi, huruf jen. Paham? Ini untuk memudahkan pemula. Jadi persulit pemula, kasihkan lari nanti. Paham teman? Iya. Alhamdulillah. Ini i'rab yang sebenarnya. Inilah dibilang oleh Ibnu Hisyam tadi. Pada hakikatnya badal. Jelas? Jelas ini? Hah? Jelas ya? Gimana Pak RT? Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Kata penulis rahimahullah ta'ala. Wa hada ahadul mawatin al-arba'ah. Allati yattaridu fi hadful fa'il. Langsung beliau sambungkan ke pembahasan bab istighol. Nanti itu. Iya. Nanti. Tahu istighol? Sibuk beramal akhirnya dihilangkan amil sebelumnya. Ini kata beliau ini tadi ini illa salah satu tempat yang empat yang yattaridu selalu dihilangkan fa'ilnya. Ini salah satu tempat Yang selalu dihilangkan fa'ilnya, mirip istighol. Yang selalu dihilangkan apa? Selalu dihilangkan apa? Amilnya. Paham ini? Ini adalah salah satu tempat yang yatoridu selalu fiha padanya hadful fa'il. Selalu dihilangkan apa? Fa'ilnya. Jadi lihat ini, ma koma illa hindun. Mana fa'ilnya? Pasti tidak akan pernah dilafadzkan. Jelas? Jelas ini? Pasti tidak pernah dilafadzkan. Karena sudah dicukupkan dengan badal yang ada setelah illa. Masya Allah. Iya. Watani tempat kedua. Tempat kedua. Tempat pertama satu, dihilangkan fa'il. Tempat kedua, fa'ilul masdar. Fa'ilnya apa? Masdar. Ini yang dikatakan di matan kemarin, au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Amin. Ini langsung diuraikan situ langsung. Ya, diuraikan. Dihilangkan salah satu tempat dihilangkan fa'il tadi, istitna mufarrok. Tempat kedua, kalau fa'ilnya siapa? Fa'ilnya apa? Masdar. Selalu kalau ada masdar, kan masdar bisa beramal-amalan? Masdar bisa beramal-amalan? Fi'il. Fa'ilnya selalu hilang. Langsung datang setelah masdar mansub. Dipahami ini? Contoh. Au ito'amun fi yaumin di maskobatin yatiman. Itu kan maf'ulnya. Mana masdar? It'am. Mana fa'ilnya? Dihilangkan. Tidak bisa masdar punya domir. Yang punya domir mustatir itu siapa? Fi'il. Kalau masdar tidak bisa punya domir. Makanya kalau tidak ada, antum bilang madu. Jangan bilang mustatir. Itu istilah untuk siapa? Domir. Ya, fa'ilnya masdar tidak bisa berupa domir mustatir. Dia harus apa? Mahdub dibilang, dihilangkan. Takdiru itu amuhu yatima. Kenapa pakai hu, tidak pakai domi mustatir ka yang, ya, atau pakai ka atau pakai ta? Paham ini? Ya, karena di sini dia dominnya selalu mudhofun ilai. Kan domir majrur itu kan hanya apa? Domir majrur itu kan hu, ha, iya, ka, ki, kuma, kum, iya, tak, na, di. Jelas ini? Dia tidak boleh bilang ta, tu, ti. Jelas ya? Tidak boleh. Ini kata belum asal kita bagi tiga. Si babin niaba. Ya tentunya. Pada bab niaba. Maksudnya pada bab naibul fa'il. Iya kan? Kalau ada naibul fa'il, bisa tidak ada fa'il? Amat. Hah? Tidak bisa, kan tidak pernah terkumpul antara pengganti dengan yang digantikan. Mudah kalau ini. Nah, wakudial amru. Mana naibul fa'il? Al amru. Mana fa'il? Pasti tidak ada. Paham gak ini? Pasti dihilangkan. Asluhu wallahu alam. Asalnya wallahu alam. Waqadallahu al amru. Ar-Rabi. Tempat keempat yang wajib dihilangkan fa'il. Fa'il af'il fi ta'ajjub. Fa'ilnya af'il dalam fi'il ta'ajjub. Jadi itu Masya Allah. Fi'il ta'ajjub itu selalu setelahnya mansub. Kalau tidak mansub, ya dia dengan huruf jar. Itu saja modelnya. Paham? Misalnya untuk katakan, ma'af'ala zaidan. Ma'af'ala zaidan. Mansub. Kalau aku tanya, sebagai apa? Ini zaidan, sebagai apa? Mansub. Sebagai maf'ulun bi. Mana fa'ilnya af'ala? Padahal kalau mau dibilang, ini kan takdirnya domir huwa. Paham? Tapi khusus fa'ilnya fi'il ta'ajub, mahdub, dia adalah mustatir wujuban. Wajib dihilangkan. Dipahamin? Wajib dihilangkan. Sama dengan bentuk yang kedua dari fi'il ta'ajub, af'il. Kan fi'il ta'ajub antum sudah tahu di mutamimah. Bentuknya ada dua. Ada ma'af'ala, ada af'il. Sama juga. Dihilangkan apanya? Fa'ilnya. Contoh. Dalam ta'ajub. Idza dalla alaihi muqaddimun mithluhu. Masya Allah. Kalau ada yang menunjukkan atasnya yang dikedepankan yang semisalnya. Maksudnya sebelumnya sudah ada lafadznya. Ada qorinah bahasa lainnya. Ada ciri kalau itu ada yang dihilangkan. Kalau tidak ada ciri yang bukti yang menunjukkan dia hilang, maka tidak boleh. Seperti ini, lihat. Qauli ta'ala, asmi' bihim wa absir. Nah, asmi' bihim wa absir. Yang mana sudah diceritakan di Mutamimah, bihim ini asalnya fa'ilnya. Him itu, asalnya apa? Fa'ilnya. Karena asal asmi' bihim, asalnya asma'u. Paham? Asma'u. Kemudian diubah lapatnya menjadi lapat amal, menjadi asmi'. Lapatnya, ketika lapatnya amal, maka tidak bisa fa'ilnya berubah him. Paham gak ini? Bisa gak fa'ilnya berubah him? Tidak bisa, harus kan mau jemaah saja bisa. Akhirnya diapain? Supaya lafadznya bagus, ditaruhlah huruf jer. Asmi bihim. Bang, him itu adalah fa'il. Wa absir, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dihilangkan. Apa buktinya? Itu lafadz sebelumnya, him. Jelas, asalnya asmi bihim wa absir bihim. Jelas. Ini empat tempat yang fa'il selalu dihilangkan. Selesai. Empat tempat saja. Ingat itu. Pertama, di bab istitna nakis. Bam. Yang kedua, di bab masdar. Yang ketiga, di bab naib fa'il. Yang keempat, di bab fi'il ta'ajjub. Fa'ilnya fi'il ta'ajjub. Fa'ilnya fi'il ta'ajjub. Jelas ya? Ini empat tempat. Dan itu hanya disinggung di sini. Tidak akan berulang ini. Tidak berulang. Fi'il, ya ada fi'il atau isim beramal fi'il, tapi tidak ada fa'ilnya. Ada fi'il atau isim beramal amalan fi'il, tapi fa'ilnya wajib dihilangkan. Empat tempat, hanya di sini. Dari tempat lain. Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian ayat absir bihim, fahudifa bihim minatani, maka dihilangkan bihim dari kedua. Lil dalalatil awal alaih, karena yang pertama telah menunjukkan atasnya. Wahuwa fi mawdi irob'in, alal fa'iliyati indal jumhur. Dia fi maudi'i berada dalam kedudukan. Fi maudi'i ini takbir Ibnu Hisham ya. Biasanya orang bilang fi mahalli. Ini harus antum pahami. Ibnu Hisham istilahnya lain. Belum tak dibilang fi mau fi mahal. Belum bilang apa? Fi maudi'. Ya sama. Berada dalam kedudukan. Ya, ropa alal fa'iliya. Sebagai apa? Fa'il indal jumhur. Menurut mayoritas ulama bahasa. Jelas ini? Ini hukum fa'il. Sudah dulu, insya Allah kita lanjut lagi.